Oke, hari ini sekalian pantun janda. Wah, wow. Kemana kau, Mina? Jangan lupa pakai sendalku. Janda muda. Hati-hati janda muda. Apa dimaksud semua ada. Pilih yang gadis atau yang janda. Yang penting hidup bahagia. Pilih yang gadis atau yang janda. Yang penting hidup bahagia. Sederhana dapat mengerti dalam agama. Yang tak berani keluar rumah sebelum izin dengan suaminya. Yang tak berani keluar rumah sebelum izin dengan suaminya. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuan sukai. Janda yang putih berambut panjang. Janda yang mana yang Tuan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Thank you. badanku kurus bukan tak ada. Jadi kenapa? Kurus pikirin si janda muda. Badanku kurus bukan tak makan. Kurus pikirin si janda muda. Badanku kurus bukan tak makan. Kurus pikirin si janda muda. Pantun janda.